Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معشر الإخوة والأخوات كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita bersyukur diberi kemudahan dan beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama berupaya semakin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita semakin terbimbing, tingkah laku kita, gerak-gerik kita, ucapan dan tutur kata kita berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kaidah di dalam memilih amal saleh. Kita tahu amal saleh itu sangat banyak macamnya, modelnya. Kadangkala dalam satu waktu, satu tempat, ada sekian banyak pilihan yang bisa kita kerjakan. Tentu sebagai orang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang sangat perhatian terhadap akhiratnya, yang ingin memperbanyak pahala nanti di akhirat, dia tidak asal. Sing penting amal, enggak. Dia akan berusaha memilih yang terbaik dan yang paling banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tiga kaidah secara umum. Yang pertama yang sudah kita sebutkan, memilih amalan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian yang kedua, memilih amalan yang dulu rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibandingkan dengan amalan yang tidak rutin dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang kemarin kita sudah bicarakan, di antara kaidah di dalam memilih amal saleh adalah memilih yang manfaatnya itu dirasakan oleh lebih banyak orang dibandingkan dengan amal soleh yang hanya dirasakan oleh segelintir orang, apalagi hanya dirasakan manfaatnya oleh diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat yang insya Allah ta'ala akan kita bicarakan di kesempatan kali ini, di antara kaidah di dalam memilih amal soleh yaitu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yaitu memilih amalan yang merupakan tugas di waktu tersebut dibandingkan dengan amalan yang sifatnya umum, yang sifatnya umum kapan saja bisa dikerjakan. Sekali lagi, lebih memilih amalan yang memang disyariatkan di saat itu, di waktu itu, dibandingkan dengan amalan yang bisa dikerjakan kapan saja. Kita baca perkataan beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kata beliau rahimahullahu taala, "Inna afdhalal ibadati," sungguh ibadah yang paling afdal, "al-amalu ala mardati rabbi," melakukan amalan yang berdasarkan keridhaan Allah, "fi kulli waqtin," nah ini, di setiap waktu, "bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wadhifatih," ya, "bima huwa muqtada dzalikal waqt wa wadhifatuh," mengerjakan setiap amalan, ya, yang di masing-masing waktu. Tadi kata beliau, yang paling afdol dari ibadah adalah melakukan amal di atas keridhaan Allah di setiap waktunya, dengan melakukan amalan yang menjadi tugas dan konsekuensi di waktu itu. Contoh, ya, beliau memberikan contoh banyak di sini. Kita sebutkan dengan contoh, insya Allah akan semakin paham apa yang dimaksudkan. Kata beliau, "fa afdhalul ibadat fi waqtil jihad." Contoh ini. Ketika ada seruan jihad misal, ya, suatu ketika barangkali. Maka amalan yang paling utama ketika itu adalah jihad. Ketika ada seruan jihad, misalkan pemimpin presiden, pemimpin yang resmi, ya, jihad yang syar'i itu di atas komando pemerintah, pemimpin yang resmi yang sah, ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau pemimpin yang sah memberikan komando dan seruan untuk jihad misal melawan, ya, penjajah, orang-orang kafir yang ingin menguasai negeri kaum muslimin, maka waktu itu yang terbaik adalah jihad. Amalan terbaik ketika itu adalah jihad. Wa in ala ila tarkil aurat min salatil laili wa qiyamin nahari. Meskipun barangkali dengan melakukan jihad itu menyebabkan meninggalkan sebagian wirid-wirid. Entah itu sholat malam, atau sholat di pagi hari, siang hari. Atau bahkan kata beliau, "bal wa min tarki itmami sholatil fardhi," bahkan lebih diutamakan melakukan jihad tersebut dibandingkan dengan menyempurnakan pelaksanaan sholat fardu. Dibandingkan dengan menyempurnakan pelaksanaan sholat fardu. Meskipun melakukan sholat fardunya tidak bisa sempurna karena kondisi perang, ya. Makanya disyariatkan sholatul khauf, sholat ketika genting, ya. Meskipun sholatnya sambil menenteng senjata, nurunkan, menaruh senjata, menaikkan senjata, bahkan barangkali dengan jalan, bahkan barangkali dengan lari, bahkan barangkali dengan tengkurap, tiarap, bahkan barangkali dengan tidak menghadap kiblat ke sana kemari, tidak sempurna. Maka lebih mengutamakan jihad ketika itu dibandingkan dengan mengupayakan pelaksanaan sholat fardu dengan sempurna. Contoh yang lain. Beliau mengatakan, "wal afdalu fi waqti huduri dhaif," masalan. Contoh ketika datang tamu dari luar kota. Ada tamu dari luar kota. Nah, maka amalan terbaik ketika itu adalah kata beliau al-qiyamu bihaqqi ya bihaqqihi wal istighalu bihi minal ya minal wardil mustahab. Lebih mengutamakan sibuk mengurusi tamu tersebut dibandingkan dengan melakukan ibadah-ibadah wirid-wirid yang sifatnya sunnah. Sholat sunnah, barangkali terpaksa tidak sholat sunnah karena ada tamu. Terpaksa yang harusnya waktu itu jamnya membaca Al-Quran, terpaksa tidak baca Al-Quran karena ada tamu. Bahkan dicontohkan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sebagaimana hadis yang cukup ma'ruf ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, suatu ketika setelah sholat asar ya, Nabi pulang ke rumah habis sholat asar ini. Setelah sampai di rumah, masuk rumah, ketika itu di rumahnya istri beliau Ummu Salamah. Beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Habis asar melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Maka istri beliau pun heran lah. Bok orang yang untuk sholat sunnah berasar, ya kan, sudah dipahami sama kaum muslimin ketika itu. Maka setelah Nabi selesai sholat sunnah tadi setelah asar di rumah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pun bertanya kepada beliau. Katanya tidak boleh sholat sunnah kok, ya panjenengan sholat sunnah. Nah, maka dijawab oleh Nabi saw. Innahu atani nasun min Abdul Qais. Ya. Sungguh tadi datang menemuiku ya, beberapa orang dari ya, suku Abdul Qais. Fasyagaluni anir rak'ataini lataini ba'da zuhri. Sehingga menjadikan aku tidak sempat melakukan sholat sunnah setelah zuhur. Ya, harusnya habis zuhur sholat sunnah 2 rakaat karena ada tamu dari luar daerah. Dia sibuk ngurusin tamu tersebut. Sampai masuk waktu asar tidak sempat sholat sunnah ba'da zuhri. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam fahuma hatan. Maka 2 rakaat yang barusan tak kerjakan habis asar ini itu menggantikan sholat sunnah habis zuhur yang tadi itu. Yeah. Maka dari sini juga faedah tambahan barangkali sebagian ulama yeah, berpendapat disunahkannya mengkodok sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat-sholat sunnah rawatib ya, yang menyertai sholat-sholat fardu itu disunahkan dikodok kalau ada penghalang yang menghalanginya. Suatu ketika seperti ini. Karena biasa melakukan sholat sunnah ba'da zuhur, karena sibuk ada kesibukan yang lain tidak sempat, maka boleh mengkodok. Bahkan termasuk mengkodok di waktu yang terlarang. Ini juga menjadi dalil sebagian ulama. Bolehnya melakukan sholat sunnah di waktu terlarang selama bukan sholat sunnah mutlak. Selama sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya. Makanya juga dalam hadis yang lainnya, ketika ada orang yang melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, habis jamaah subuh, dia berdiri lagi melakukan sholat sunnah. Setelah selesai Nabi SAW pun bertanya. Ya, kemudian orang ini menjawab, tadi belum sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian orang itu melakukannya setelah subuh. Nabi membiarkan. Nah, baik, itu faedah tambahan barangkali. Nah, terkait dengan pembahasan kita, tadi Nabi SAW meninggalkan, ya, menunda pelaksanaan sholat sunnah zuhur lebih mengutamakan apa? Menyambut tamu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tugas di waktu itu yang terpenting itu apa? Intinya itu apa? Itu yang terbaik. Contoh yang lain kata beliau. Ya. Misalkan waktu sahur sebelum subuh. Maka yang paling bagus di waktu itu adalah al-istighalu bis-salati wal-qira'an wal-qur'ani wad-du'a'i wadh-dzikri wal-istighfar. Di waktu itu, di waktu sahur, yang terbaik ya adalah sibuk melakukan sholat sunnah, ya, membaca Al-Quran, doa, zikir, istighfar, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan ujian Allah terhadap orang mukmin, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di antara kebiasaan mereka itu, di waktu sahur mereka itu beristighfar. Ya, memperbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bukan sibuk yang lain, apalagi sibuk nonton bola. Nah, ya. Barakallahu fikum. Di waktu itu yang terbaik adalah sholat malam dan semisalnya tadi. Kemudian juga, beliau mencontohkan barangkali langsung saja, mempercepatnya. Beliau mencontohkan lagi ketika waktu azan. Terdengar suara azan dikumandangkan. Maka amalan terbaik ketika itu adalah mendengarkan azan dan menjawab azan. Ya. Meskipun dengan memberhentikan membaca Al-Quran. Sebelumnya membaca Al-Quran barangkali. Tetapi ketika azan dikumandangkan, maka yang terbaik ketika itu adalah menjawab azan, ya, mendengarkan azan, menjawab azan, dan nanti berdoa setelah azan. Karena tugas di waktu itu ya itu. Beliau memberikan contoh yang lagi, ketika datang waktu sholat lima waktu, yeah, maka yang terbaik adalah mempersiapkan sholat lima waktu itu, melakukannya di awal waktu dengan sebaik-baiknya. Bukan kegiatan yang lain. Ketika ada kondisi, ya, mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan, maka yang terbaik ketika itu adalah membantu orang yang memerlukan bantuan itu. Kalau kita mampu membantu. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan kesimpulannya, fal afdhalu fi kulli waqtin wa halin, maka yang paling afdhal di setiap waktu dan keadaan, itharu mardhatillahi fi dzalikal waqti wal hal, lebih mendahulukan amalan yang mendatangkan keridhaan Allah di waktu dan keadaan itu, wal istighalu bi wajib dzalikal waqti wa wadhifatuhu wa muqtadahu, sibuk ya melakukan tugas kewajiban di waktu itu dan apa namanya yang menjadi konsekuensi dan tuntutan di waktu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi melihat, maka demikian juga misal ya, ini yang kadangkala kita mendapati ketika khutbah ada aja yang sibuk ya zikir umat kami sambil menghitung pakai tasbih atau pakai tangan. Ya. Nah, padahal tugas yang paling baik ketika khutbah adalah mendengarkan khutbah. Ya. Mendengarkan khutbah. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga para ulama memberikan contoh katanya. Ketika waktunya majelis taklim, ya yang terbaik ketika itu majelis taklim, bukan membaca Al-Quran. Yeah. Meskipun secara beliau mereka mengatakan secara asal ya kan, secara asal membaca kalamullah itu lebih utama dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Membaca ayat-ayat Allah secara umum itu lebih baik dibandingkan dengan membaca alhamdulillah misalkan. Membaca misalkan subhanallah, membaca misalkan la haula wala quwata illa billah, membaca misalkan Allahu akbar. Ya, bacaan-bacaan ini Allahu akbar, takbir, tahlil, tahmid, ya, tasbih. Ini semuanya secara asal itu derajatnya di bawah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an, membaca kalamullah secara asal lebih baik. Itu secara dalam kondisi asal, dalam kondisi umum. Tetapi dalam kondisi tertentu, ya, zikir-zikir tertentu ini menjadi lebih afdol dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an. Seperti tadi, misalkan ya, ketika mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka yang paling afdal ketika itu adalah membaca la haula wala quwata illa billah, bukan membaca ayat Al-Qur'an. Padahal secara asal membaca ayat Al-Qur'an lebih utama dibandingkan dengan membaca zikir hauqalah ini, la haula wala quwata illa billah. Nah, demikian juga membaca ayat Al-Qur'an secara umum lebih utama dibandingkan dengan takbir Allahu Akbar. Tetapi manakala muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang terbaik ketika itu adalah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, meskipun dengan menghentikan membaca ayat Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama kita, paling tidak dua alasan. Mengapa lebih utama ya melakukan tugas dan amalan sesuai dengan waktunya dibandingkan dengan amalan yang secara umum itu afdal tadi, misalkan membaca Al-Qur'an. Kenapa? Alasan yang pertama disebutkan oleh para ulama, ini muwafiq lihadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperhatikan ya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita dalam masing-masing keadaan dan waktu itu ada bimbingannya, ada apa namanya arahannya. Ya. Seperti tadi, ketika mendengar azan Nabi mendorong dan memberikan motivasi agar ya mendengarkan azan dan menjawab azan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan misalkan idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Atau kama qala alaihissalatu wassalam, jika kalian mendengar azan maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Bukan bacalah Al-Qur'an, enggak. Nah, demikian juga ketika keluar rumah, ya kan? Ketika demikian juga masuk masjid, keluar masjid, lebih utama membaca zikir yang disyariatkan ketika itu. Tidak membaca, misalkan ayat tertentu, membaca surat Al-Ikhlas. Lebih mending membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk masjid. Kenapa? Alasannya, karena membaca surat Al-Ikhlas itu kan setara dengan sepertiga Al-Quran katanya. Ya, ini menyelisih bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam membimbing kalau masuk masjid itu membaca zikir yang memang diajarkan. Nah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik misal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam ketika seseorang itu melakukan apa namanya yang memang ditugaskan di waktu tersebut. Baik. Kemudian alasan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita, mengapa melakukan tugas di waktu tersebut itu lebih utama dibandingkan dengan melakukan amalan yang secara asal itu lebih utama. Disebabkan karena amalan di waktu tersebut itu waktunya terbatas. Waktunya terbatas dibandingkan dengan amalan yang sifatnya umum dan mutlak. Membaca Al-Quran secara asal kapan pun boleh. Zikir apapun di membaca solawat, membaca misalkan tasbih, tahlil, tahmid secara umum kapan pun silahkan boleh. Tetapi misal ya, ketika mau masuk masjid tadi, ya, harusnya dia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tetapi dia malah tersibukkan dengan membaca sesuatu yang lain yang dia anggap lebih afdol. Maka ketika sudah terlanjur masuk masjid, ya sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ketika misalkan ya, azan selesai disyariatkan ketika itu, yang paling afdol adalah membaca doa setelah azan. Ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Bukan membaca ayat kursi. Meskipun secara umum ayat yang paling afdol di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena membaca doa tadi, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya tadi, doa setelah azan itu waktunya terbatas. Adapun ayat kursi kapan pun terserah, nanti pun bisa. Nah. Tayy barakallahu fikum. Sehingga dari sini pun ada cabang kaidah yang lain ya, yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu lebih mendahulukan amalan yang waktunya terbatas dibandingkan dengan amalan yang waktunya itu longgar. Cabang dari ini tadi. Yang waktunya terbatas lebih didahulukan dibandingkan dengan amalan yang waktunya itu longgar. Contoh misal ya. Pas bulan Dzulhijjah ya, saatnya akikoh, saatnya juga kurban. Nah, pas waktunya kurban, ya sepekan yang lalu anaknya lahir, nah kambingnya atau dananya pas-pasan. Kalau buat akikoh ora bisa kurban. Kalau buat kurban lah akikoh primen kapan? Nah, maka waktu kurban terbatas. Ya, hanya 4 hari tok, tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari tok. Adapun akikah ya, yang rajih berdasarkan pendapat para ulama, waktunya longgar luas. Meskipun yang terbaik adalah hari ke-7. Kalau enggak mampu ya hari 14, kalau enggak mampu hari 21 dan seterusnya. Itu hari apa namanya? Waktu afdholiyah saja. Adapun secara asal tidak ada batasan waktu, wallahu a'lam bishawab. Sehingga lebih mendahulukan ibadah yang waktunya sempit, dalam hal ini tadi adalah apa namanya, mendahulukan korban, korban disit. Akikah mengkolah, barangkali sebulan maning ono, rezeki maning misal. Barangkali 2 bulan lagi dapat kambing lagi. Nah, lebih didahulukan. Kenapa? Karena bisa melakukan dua-duanya. Tapi kalau akikah dulu yang dilakukan, otomatis kesempatan korban tahun itu ya lewat. Kecuali lah, ini sudah terlanjur beli ini. Akikahnya sekarang ini tanggal 10. Kecuali kalau, oh nantilah 2 hari lagi kayaknya kita bisa beli kambing lagi. Ya enggak masalah kalau uangnya lebih kayak gitu. Ya, 2 hari lagi bisa akikah atau bisa menyembelih korban. Enggak masalah selama masih di waktunya. Intinya, di sana kalau berbenturan antara apa namanya, amalan yang waktunya terbatas dengan amalan yang waktunya longgar, didahulukan amalan yang waktunya terbatas. Dalam hal ini juga para ulama mengatakan kalau seorang wanita yang haid misal ya, dia punya hutang puasa Ramadan misal ya. Punya hutang puasa Ramadan. Ketika bulan Syawal qadarullah misal habis ya, dia pengennya langsung nyar utang ya, bayar hutang mengqadha puasa Ramadannya. Tetapi qadarullah misalkan diajak safar sama suaminya, atau qadarullah misalkan sakit, tinggal tersisa waktu misalkan 6 hari di akhir bulan Syawal. Kalau dia mengqadha Ramadan dulu, tidak sempat puasa 6 hari di bulan Syawal. maka dalam kondisi seperti ini dia lebih mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal dibandingkan dengan mengqadha puasa Ramadan. Kenapa? Karena waktu melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal terbatas, sementara qadha waktunya masih longgar. Yang penting sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Ini kurang lebihnya dan bisa diterapkan dalam hal-hal yang lainnya. Nah, termasuk juga dalam masalah bayar utang barangkali ya. Waktunya yang lebih panjang sama yang waktunya sempit, ya dulukan yang waktunya sempit, ya gitu. Ya. Jangan yang waktunya longgar didulukan terus waktunya sempit, lah wis kadung gum bayar wingi kae. Ya, salahnya milih yang longgar waktunya dilunasi dulu sementara yang waktunya mepet malah ditunda, ya akhirnya jadi masalah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ahibati fila azakumullah. Kemudian ya. Terkait dengan masalah ini ya. Kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya di dalam memilih amal saleh mana yang kita dahulukan. Lebih mengutamakan amalan atau keutamaan yang terkait ya, terkait inti ibadah, lebih memilih dan mengutamakan keutamaan yang terkait inti ibadah dibandingkan dengan keutamaan yang terkait dengan tempat atau waktu. Sekali lagi, lebih mengutamakan, lebih memilih ya, keutamaan yang terkait dengan inti ibadah dibandingkan dengan keutamaan yang terkait dengan tempat atau waktu ibadah. Bukan inti ibadah, tetapi terkait dengan waktu atau tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Di sini kita menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam ya Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan terkait dengan ketika beliau di sini membicarakan ya membicarakan mana yang lebih utama ya mana yang lebih utama berada di saf pertama tetapi tidak mendengar atau tidak jelas mendengar bacaan imam saf pertama tapi tidak dengar bacaan imam dengan saf kedua atau ketiga tetapi mendengar dengan jelas bacaan imam. Misalkan panjang lebar masjidnya. Zaman dulu belum ada pengeras suara. Ini zaman dulu ya. Ini contoh dari beliau dulu, nanti kita terapkan dalam contoh keseharian. Beliau membahas ketika ditanya terkait dengan lebih utama mana di saf pertama. Jauh dari imam sehingga tidak jelas bacaan imam. Atau di saf kedua dan ketiga tetapi karena dekat dengan imam di belakang imam sehingga jelas bacaan imam. Ya. Maka beliau menjelaskan dalam Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah kata beliau wa wuquful ma'mum bi hais yasma' qira'atal imam wa in kana fi saf tsani aw tsalits afdal min al wuquf fi tarfil saf al awwal ma'al bu'di an sima'i qira'atil imam. Kata beliau rahimahullahu taala. Berdiri ya, berdirinya makmum dalam keadaan mendengar bacaan imam meskipun di saf kedua dan ketiga, berdirinya makmum dalam keadaan mendengar bacaan imam meskipun di saf kedua dan ketiga ini lebih baik, lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan makmum berdiri di ujung shof pertama, ya, yang jauh dari imam, jauh dari mendengarkan bacaan imam, tidak jelas bacaan imam. Kenapa? Kata beliau, li'annal awwal sifatun fi nafsil ibadah fahuwa afdol min sifati makaniha. Karena kondisi yang tadi yang lebih afdol berdiri di saf kedua dan ketiga mendengar bacaan imam, sholatnya mendengar bacaan imam, itu terkait dengan keutamaan, terkait dengan apa? Inti ibadah sholat itu sendiri. Mendengar bacaan imam. Adapun berdirinya di saf pertama, saf pertama itu keutamaan terkait dengan tempat. Terkait dengan tempat. Sehingga lebih mengutamakan keutamaan yang terkait dengan inti ibadah dibandingkan dengan tempat ibadah itu. Kemudian beliau mengatakan juga, kama rajahna ar-ramla fil bu'di fit tawaf ala tunui ma'a tarki ramal. Sebagaimana kata beliau, ya, kita telah merojehkan, memilih yang paling baik, yang terkuat adalah melakukan ramal. Ketika tawaf, ramal itu berlari kecil-kecil, ya. Ketika tawaf kudum atau tawaf umroh, ya. Nah, berlari-lari kecil ketika ramal ini bisa dilakukan tetapi jauh dari Ka'bah, agak jauh. Kalau dekat dengan Ka'bah enggak bisa melakukan amalan ini. Ketika beliau ditanya tentang ini, lebih utama mana? Tawafnya dekat Ka'bah, bisa megang Ka'bah bahkan, tapi tidak bisa melakukan ramal, ataukah agak jauh dari Ka'bah tapi bisa melakukan amalan ramal ini? Maka beliau mengatakan lebih baik jauh dari Ka'bah tapi bisa melakukan ramal dibandingkan dengan dekat dengan Ka'bah. Kenapa? Karena ramal terkait dengan inti ibadah tawaf itu, sementara terkait dengan kedekatan dengan Ka'bah itu terkait dengan tempat, keutamaan terkait dengan tempat. Nah, contoh yang lain, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita, contoh yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan mereka ketika ditanya lebih utama mana, sholat di Masjid Nabawi tetapi telat dan tergesa-gesa, lari-lari, tergesa-gesa, telat, ya, dengan sholat bisa di awal sejak takbiratul ihram tetapi di masjid selain Masjid Nabawi, di pinggiran. Nah, maka para ulama mengatakan lebih utama ketika itu ya, dalam kondisi tadi, lebih utama melakukan sholat jamaah di masjid dekat rumahnya dalam keadaan bisa tenang, dalam keadaan bisa dari awal takbiratul ihram, dibandingkan dengan sholat jamaah di Masjid Nabawi yang telat, tergesa-gesa. Kalau bisa di Masjid Nabawi di awal waktu dan tidak tergesa-gesa kan lebih baik. Ya iya, pilihannya kan tadi bukan itu, kan kayak gitu. Pilihannya kan lain. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga lebih mengutamakan yang terkait dengan inti ibadah. Inti ibadahnya apa tadi? Sholat. Sholatnya bisa khusyuk, bisa dari awal sholat dibandingkan dengan telat. Tetapi tempatnya tempat yang utama. Lebih mengutamakan inti daripada sholat dibandingkan dengan waktu atau tempat sholat. Contoh yang waktu barangkali. Contoh yang waktu. Terkait dengan sholat di awal waktu sama menunda sholat, kira-kira lebih utama mana? Sholat di awal waktu jelas, ya kan? Sholat di awal waktu secara asal lebih utama dibandingkan dengan mengkowela sholatnya. Nah. Tetapi Nabi SAW mengatakan, ya, sebagaimana hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada salat, maksudnya tidak sempurna salatnya, dalam keadaan makanan itu sudah hadir, dalam keadaan dia sangat lapar, ya, dalam keadaan dia sangat menginginkan makan, nunggu-nunggu dari tadi, ya kan, makanan tidak jadi-jadi, pas jadi, pas komat. Nah barakallahu fikum. Pas komat jadi malah disuguh nangis primen. Nah. Ceritanya misalkan di rumah makan, nunggunya sudah dari tadi. Diperkirakan itu selesai makan, waktu sholat masuk, azan. Ini dulu masaknya suwe teman apa nangkep ikan yang diset atau primen gitu. Apa bumbunya udah tak metik ning sawah diset. Nah, barangkali. Ini suwe teman sampai minuman habis, minta tambah lagi, ya kan, sudah. Cemilan yang di depan juga sudah habis. Lah ini makanannya belum datang-datang. Pas datang, pas azan, wah ini sudah mau komat ini. Terus malah datang, baru dihidangkan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la salata bihadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak sempurna sholat seseorang dalam keadaan makanan sudah terhidangkan, sementara dia sangat ingin tadi, sangat lapar, atau dalam keadaan dia menahan hadas, menahan buang air besar atau menahan buang air kecil. Baik. Kata para ulama, ini diantara dalil yang menunjukkan lebih mengedepankan, lebih memilih inti daripada ibadah, yaitu apa? Sholat dalam keadaan khusyuk. Tidak memikirkan makanan, tidak memikirkan ngempet tadi, buang air besar, buang air kecil. Bisa sholat dengan khusyuk, dengan tenang. Ini lebih diutamakan dibandingkan dengan sholat di awal waktu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi ya juga jangan sengaja, ya kan? Sering dibiasakan di situ di rumah. Wes krungu apa namanya? Sebentar lagi mau azan, gawe mie misalkan, ya kan? Ah ya. Itu sih lain, ya kan? Lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, contoh yang lain juga. Nah, yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah ya, Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarhul Mumti', ketika beliau membahas terkait dengan sholat di shaf pertama tetapi berisik ribut ya, barangkali di situ anak-anak ya kan, atau barangkali contohkan di sini ada orang yang membawa bau yang tidak sedap. Kalau sholat di shaf pertama itu tidak khusyuk. Lebih utama mana di shaf pertama tapi dalam kondisi tidak khusyuk dengan shaf di belakang tapi bisa khusyuk. Maka beliau menjawab, lebih baik di belakang bisa khusyuk dibandingkan dengan di depan shaf pertama tapi tidak bisa khusyuk. Ya. Karena memilih shaf pertama itu adalah keutamaan terkait dengan tempat, sementara memilih di belakang tetapi khusyuk ini keutamaan terkait dengan inti ibadah itu. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga ya yang disebutkan oleh para ulama kita, barangkali menutup ya contoh daripada pembahasan kita, mencontohkan terkait dengan melakukan sholat sunnah. Melakukan sholat sunnah, sholat malam, di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, itu secara asal lebih utama dibandingkan dengan melakukan sholat tahajud atau sholat malam ya, di awal waktu habis sholat isya misalkan ya, sholat sunnah, sholat malam. Maka kalau bisa dalam kondisi bagus di akhir malam, memang itu yang dipilih. Tetapi kalau misalkan pilihannya di akhir malam, ya tapi ngantuk, ya. Ngantuk, baik sering kalau sholatnya di akhir malam itu ngantuk. Ya. Baru sebentar, dua rakaat, rakaat yang ketiga sudah. Baru berdiri yang sholat yang kedua, rakaat yang ketiga, keempat, atau nanti ke lima, enam misal. Wis ngantuk, tapi kalau di awal malam, bisa lama, bisa panjang, bisa lebih khusyuk. Maka lebih utama, ya, di awal malam bisa khusyuk, tidak ngantuk, dibandingkan dengan di akhir malam tetapi ngantuk baik. Nah, tapi ya tentu yang terbaik adalah di akhir malam tapi orang ngantuk. Nah, ya barakallahu fikum. Itu barangkali ya. Insyaallah masih ada lagi ya, sebagian kaidah yang nanti insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan saudara-saudaraku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih, monggo. Tayyib barakallahu fikum. Tentu yang terbaik hadir di majelis ilmu. Ini pilihannya tadi pertanyaan dulu, barangkali ada yang kurang dengar. Terkait dengan inti ibadah. Ini kan inti ibadah majelis taklim. Bisa melakukan dengan sebaik-baiknya itu tentu yang diinginkan yang terbaik. Pertanyaannya tadi, lebih utama mana seorang ummahat, ya, hadir di majelis taklim, ya, ataukah streaming di rumah? Tapi ada tambahannya, ada koidnya, ya kan? Kalau cuma sekeni pertanyaan ini toh tentu majelis taklim kan. Cuman masalahnya di sini yang dipertanyakan karena membawa anak kecil, ya kan? Kemudian mungkin bisa mengganggu kondisi majelis taklim. Lebih utama mana, hadir di majelis taklim ataukah mendengarkan streaming di rumah atau rekaman? Nah, barakallahu fikum. Kalau membawa anak kecil bisa tenang, nah ini yang terbagus, kan kayak gitu. Kalau misalkan qadarullah biasanya tenang, ya selama ini tenang kok, bagus kok. Suatu ketika ya namanya bocah kan, namanya anak-anak kan kayak gitu. Ada saja kadang kondisi yang membuat dia itu rewel. Maka ya bisa misalkan dia hadir pas tenang ya di dalam alhamdulillah, tapi barangkali nanti mengganggu kanan kiri, mengganggu majelis, ya bisa keluar dulu. Ya, bisa dibawa keluar dulu dengan barangkali dia bisa mendengarkan di luar, ya, atau dengan streaming, ya kan? Dari luar juga bisa streaming dengan HP dengan membawa anaknya keluar, ya. Kalau memang sudah terlanjur dibawa ke majelis taklim. Tetapi kalau misalkan rewelnya itu sudah dari rumah, ya sudah mending di rumah, kan kayak gitu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga terkait dengan masalah ini barangkali yang fatwa para ulama kita terkait dengan membawa anak-anak ketika sholat berjamaah bagi para aba, ya, bagi bapak-bapak. Kalau anaknya bisa dikondisikan, bisa tenang, ya bagus, ya kan. Tapi kalau anaknya bikin gaduh, bikin tidak khusyuk orang yang sholat, ya mending anaknya di rumah. Nah, barakallahu fikum. Ini kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.